أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون جماعة صلاة المغرب rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Kemudian berikutnya, tidak bosan-bosan pula kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada hadirin sekalian untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ayol hadirun jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan tahun baru Hijriah. Tahun barunya orang Islam. Nah, kita patut bersyukur, tetapi hendaklah bersyukurnya adalah sesuai dengan tuntunan. Bukan dalam rangka bersyukur kemudian kita mengekor kepada tradisi orang-orang kufar di dalam merealisasikan kesenangan mereka. Mereka merayakan hari raya dengan bersenang-senang, berpesta pora, tetapi kita bergembira tetap di atas koridor syariat, yang mana di dalam syariat Islam dijelaskan bahwasannya hari raya bagi umat Islam adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada yang selain itu kecuali hari raya mingguan, yakni hari raya Jumat. Sehingga jangan kemudian kita terkalahkan dengan perasaan, masa kita mau kalah sama orang kafir. Orang kafir saja mereka merayakan tahun baru sedemikian meriahnya, petasan berbunyi di sana sini, kita orang Islam kok tidak semangat terhadap agamanya. Maka ketahuilah, ini bukan bagian dari agama. Naam, berpesta-pesta, bersenang-senang, mengadakan acara khusus dalam rangka tahun baru Islam, ini tidak termasuk dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimanapun kita tetap bersyukur karena Allah telah memberikan kita nikmat. Allah memberikan waktu, memberikan kesehatan sampai berjumpa dengan hari ini. Dan kita harus menyikapinya secara benar sesuai syariat. Oleh karena itu kami akan bacakan dalam kesempatan singkat ini 6 nasihat dari Syekh Al-Fauzan yang terdapat dalam kitab Al-Khutab Al-Minbariyah fil Munasabatil Asriyah, khutbah-khutbah mimbar Syekh Al-Fauzan rahimallahu taala, yang berkaitan dengan tema-tema yang kontekstual atau sesuai dengan kondisi masyarakat. Naam. Dan beliau hafizallahu taala naam memberikan nasihat dengan judul, atau di antara khutbah beliau, beliau menyebutkan dengan judul fi wada'il amil hijri. Naam, ketika meninggalkan tahun hijriah. Jadi aslinya nasihat beliau atau khutbah beliau ini disampaikan di akhir tahun, ya, menjelang masuknya tahun baru hijriah. Tetapi tidak mengapa, karena ada faedah yang sangat berharga di dalamnya. Naam. Kita baca. Qala Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala, alhamdulillahi alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadzakkara aw arada syukura. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan malam dan siang bergantian bagi siapa saja yang menginginkan untuk mengambil pelajaran atau untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan siang dan malam, padanya terdapat pelajaran dan padanya terdapat kesempatan untuk bersyukur, sehingga hendaknya kita mensyukuri kenikmatan yang besar ini. Allah pergilirkan siang dan malam, dan Allah masih beri kesempatan kita untuk bisa menghirup udara pada tahun baru ini. 6. Walhamdulillahilladzi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Dan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan matahari itu bercahaya dan rembulan itu bersinar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu dhalimuna 'uluwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim dengan kemahatinggian yang besar. Wa syahadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga beliau dan para sahabat beliau dengan salawat dan keselamatan yang banyak. Amma ba'du, adapun setelah itu. Ayuhan nasu taqullaha wa'tabir bima tarawna wa tasma'un. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian mengambil pelajaran dengan apa-apa yang kalian lihat dan apa-apa yang kalian dengar. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa penglihatan dan pendengaran ini untuk kita mengambil pelajaran darinya, sehingga sangat merugi orang yang cuma memanfaatkan pendengarannya untuk mendengar hiburan-hiburan belaka, memanfaatkan pandangannya melihat kesenangan-kesenangan belaka, sama sekali tidak dipakai untuk mengambil pelajaran. Tamurru syuhuru ba'da syuhuri wal a'wamu ba'da al-a'wami wa nahnu fi subatil ghafilun. Telah berlalu bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan kita dalam keadaan, kebanyakan kita dalam keadaan lalai. Wa mahma ishta ya ibn adam fa ila 80 aw 90 wa habaka balagta al-mi'in fama aqsaraha min muddatin wa ma aqallaha min umrin. Maka betapapun panjangnya umurmu, walaupun mungkin mencapai 80 atau 90 atau 100-an bahkan, maka sungguh itu adalah waktu yang sangat singkat. Sungguh itu adalah waktu yang amat sedikit dari umur. Qila li Nuhin alaihi salatu wassalam wa qad labitha fi qaumihi alfa sanatin ila 50 ama. Kaifa ra'aita hadhihi dunya? Maka sungguh telah dikatakan kepada Nabiullah Nuh alaihi salam, yang beliau telah tinggal selama 950 tahun 1000 kurang 50 bersama kaumnya. Ditanyakan kepada beliau, "Kaifa ra'aita hadhihi dunya?" Bagaimana menurutmu tentang dunia ini? Yang beliau telah hidup 1000 tahun kurang 50 ya, bersama kaumnya. Faqala kadakhilin min babin wa kharijin min akhar. Beliau katakan, hidup di dunia ini seperti seorang masuk ke dalam sebuah pintu kemudian keluar dari pintu yang lainnya. Bayangkan betapa singkatnya. Kalau diibaratkan masjid ini masuk dari pintu itu kemudian keluar dari pintu yang sana. Padahal dalam keadaan beliau hidup hampir 1000 tahun, beliau memiliki kesimpulan bahwa hidup di dunia ini seperti masuk ke dalam rumah dari satu pintu kemudian keluar ke pintu yang lainnya. Betapa singkatnya hidup ini. Fattaqullaha ya ayuhan nas, maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai sekalian manusia. 6. Tubsiru fi hadhil ayami wal layali fa innaha marahilun taqta'unaha ila ad-daril akhirati hatta tantahu ila akhir safarikum. Dan lihatlah pada hari-hari dan malam-malam yang telah berlalu, maka sesungguhnya itu adalah marhalah atau bagian-bagian yang telah engkau ambil untuk menuju negeri akhirat sampai engkau berhenti pada akhir perjalananmu. Wa kullu yawmin yamuru bikum fa innahu yub'idukum 'anid dunya wa yuqarribukum minal akhirah. Maka setiap hari yang telah berlalu bersamamu, maka sesungguhnya itu menjauhkanmu dari dunia dan itu mendekatkanmu kepada akhirat. Fatuba li 'abdin ightanama hadhihi al-ayyama bima yuqarribuhu ila Allah. Maka beruntunglah seorang hamba yang dia memanfaatkan hari-hari ini, mengisi hari-hari ini dengan perkara-perkara yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuba li 'abdin shaghalathu bit-ta'at shaghalatha bit-ta'at. Dan berbahagialah seorang hamba yang dia disibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'dha bima fiha min al-idhat. Dan dia mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada dalam pelajaran dalam kehidupan ini. Tanqadhi biha al-a'mar, yang dia menghabiskan dengan perkara-perkara tersebut, dengan ketaatan-ketaatan tersebut umurnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqallibullahu al-laila wan-nahara inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Jadi dengan pergantian tahun bukanlah diisi dengan berfoya-foya bersenang-senang, tetapi dengan merenungkan dan mengambil pelajaran, dengan bersyukur kemudian mengambil apa yang lebih baik yang bisa dilakukan untuk tahun setelahnya. Naam. Ibadallah, jum'atukum hadhihi ya akhiru jum'atin min hadhil 'amil hijri. Wahai sekalian hamba-hamba Allah, Jumat kalian ini, yang mana ini adalah khutbah Jumat Syekh Al-Fauzan rahimallahu taala, hafizallahu taala. Jumat kalian ini merupakan Jumat yang terakhir pada tahun Hijriah ini. Fa ba'da ayamin qala'ili sayutwi sajalahu wa yakhtim 'amalahu. Maka dalam beberapa hari ke depan, maka akan ditutuplah lembaran catatan tahun ini dan akan ditutup amalannya. Jadi amalan pada tahun ini akan ditutup dan diganti dengan catatan amalan di tahun berikutnya. Fahani'an liman ahsana fihi wastaqama. Maka berbahagialah, selamatlah dia bagi orang yang dia telah berbuat baik dan istiqamah di dalam tahun ini. Wa wailun liman asa'a wartakaba al-ijrama. Dan celakalah bagi orang yang telah berbuat jelek dan menjatuhkan diri ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Fahalumma natasa'alu an hadzal 'am kaifa qadainahu. Maka marilah kita mempertanyakan kepada diri kita masing-masing tentang keadaan kita pada hari atau tahun yang telah berlalu ini. Kaifa qadainahu, bagaimana telah kita habiskan atau kita selesaikan tahun yang berlalu ini. Walinufattisha kitab amalina kaifa amlainahu, dan telah kita mencermati kitab yang berisi catatan amalan-amalan kita, bagaimana kita telah memenuhi catatan-catatannya. Fa in kana khairan hamidnallaha wa syakarnahu, maka apabila isinya baik kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepadanya. Wa in kana syarran tubna ilallahi wastaghfarnah, dan apabila ternyata dalam tahun ini berisi dengan catatan-catatan kejelekan, maka hendaklah kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon ampun kepadanya. Kam yatamanna almar'u tamama syahrihi wa huwa ya'lamu anna dhalika yunqisu min umrihi wa annaha marahilu yaqtauha min safarihi wa safahatun yatwiha min daftarihi. Betapa banyak orang yang menginginkan, yang mengangankan untuk menyempurnakan bulannya, dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya hal itu mengurangi umurnya. 6. Selesai satu bulan berarti usianya berkurang satu bulan. Dan bahwasanya itu adalah tahapan yang telah dia habiskan atau dia kurangi di dalam safarnya, bagian yang telah dia ambil dari safarnya. Dan itu merupakan lembaran-lembaran yang berisi amalan-amalan yang telah dia lipat, yang dia akan lalui, dan dia akan membuka catatan baru. Wa khutuwatin yamshiha ila qabrih, dan itu juga merupakan langkah-langkah yang dia tempuh untuk menuju kuburnya. Naam, seorang mengangankan untuk menyempurnakan bulannya, yakni waktu kehidupannya, tetapi sesungguhnya itu adalah bagian dari umurnya yang dia telah kurangi. Itu adalah langkah-langkahnya menuju kuburnya. Fal yafrahu bidzalika illa man ista'adda lil qudumi ala rabbih bimtithali amrih. Maka tidaklah bergembira, tidaklah berbahagia dengan hal itu, tidaklah berbahagia dengan berlalunya waktu dari kehidupannya, kecuali orang-orang yang mempersiapkan diri untuk menghadap Rabb-nya, untuk berjumpa dengan Tuhannya dengan melaksanakan perintah-perintahnya. 6. Ibadallah, alam tarau ila hadhihi syams kula yawmin tatlu'u wa taghrub. Wahai hamba-hamba Allah, tidakkah kalian melihat kepada matahari ini setiap hari dia terbit dan terbenam? Fa fi tulu'iha thumma ghurubiha idzanun bi anna hadhihi ad-dunya laysat bidarin qararin. Maka pada terbit dan tenggelamnya ini terdapat pelajaran, terdapat pemberitahuan bahwasanya dunia ini bukan negeri yang abadi, bukan negeri tempat untuk menetap. Wa innama hiya tulu'un tsumma ghurubun, bahwasanya dunia itu tidak lain hanyalah terbit kemudian tenggelam. Kita datang di dunia ibarat matahari terbit dan kita pasti akan terbenam sebagaimana matahari itu tenggelam. Alam tarau ila hadhil awami tujaddidu aman ba'da amin. Tidakkah engkau melihat kepada tahun-tahun ini yang dia diperbarui dengan tahun baru menggantikan tahun sebelumnya? Fa antum tuwaddi'una aman syahidan 'alaikum. Maka sungguhnya engkau meninggalkan suatu tahun yang dia menjadi saksi atas kalian. Engkau meninggalkan tahun yang dia menjadi saksi atas kalian. Kalau kalian melakukan amal-amal kejelekan, dia akan menjadi saksi bahwasanya fulan pada tahun ini dia melakukan kejelekan-kejelekan. Akan tapi kalau dia melakukan kebaikan, maka dia juga akan menjadi saksi bahwasanya fulan pada tahun demikian dia melakukan kebaikan-kebaikan yang demikian. Wa tastaqbiluna 'aman jadidan muqbilan ilaikum, dan kau akan menghadapi tahun yang baru yang menghadap kepadamu. Fa bimadza tuwadda'una al-'amal madhi wa tastaqbiluna al-'amal jadid? Maka dengan apa engkau akan meninggalkan atau engkau akan mengucapkan selamat tinggal terhadap tahun yang telah berlalu, dan engkau akan menyambut tahun yang baru. 6. Falyaqif kullun minna ma'a nafsihi muhasiban madza aslafat fi 'amiha al-madhi. Maka hendaklah masing-masing dari kita memperhatikan kepada dirinya, bermuhasabah, memperhitungkan, menghitung-hitung apa yang telah dia lakukan dari hari-hari atau tahun yang telah berlalu. Fa in kana khairan izdada wa in yakun ghayra dhalika aqla'a wa anaba. Maka apabila tahun yang lalu berisi dengan kebaikan, maka hendaklah dia menambahnya. Dan kalaulah tidak demikian, maka hendaklah dia melepas diri dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melepaskan diri dari kejelekan-kejelekan tersebut dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innama tumhis sayyi'atu bil hasanah. Karena sesungguhnya kejelekan itu akan terhapus dengan kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam wa tbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Wa yuhasib kullun minna nafsahu an faraidil islami wa adaiha. Dan dalam masing-masing kita bermuhasabah, memperhitungkan dirinya masing-masing yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dalam Islam dan penunaiannya. Adakah dia telah melakukan, telah menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya ataukah belum? An huquqil makhluqina wa takhallusu minha. Demikian pula hendaklah memperhatikan, memperhitungkan dirinya sendiri yang berkaitan dengan hak-hak para makhluk dan berlepas diri darinya. Adakah masih memiliki kezaliman terhadap orang lain yang dia belum meminta maaf? Adakah dia memiliki tanggungan terhadap orang lain yang belum dia selesaikan? Maka adalah masing-masing memperhatikan hal ini. Apabila masih ada, maka adalah berusaha sesegera mungkin untuk menyelamatkan diri dengan berlepas diri dari hal itu, mengembalikan haknya orang lain, memohon maaf kepada orang lain kalau dia telah melakukan kezaliman kepada orang lain. An amwalihi allati jama'aha min aina ja'at wa kaifa yunfiquha. Demikian pula bermuhasabah, memperhitungkan dirinya berkaitan dengan harta yang telah dia kumpulkan. Hendaklah dia memperhatikan dari mana harta itu datang dan bagaimana dia meninfakkan harta tersebut. Ayuhan nasu hasibu anfusakum al-yawma fa antum aqdaru 'alal 'ilaji minkum ghadan. Wahai sekalian manusia, hisablah diri-diri kalian pada hari ini, maka engkau akan lebih mampu untuk mengobati dirimu pada hari esok. Fa innakum la tadruna ma ya'ti bihil ghad. Karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui apakah yang akan datang kepada kalian besok. Hasibuha fi khitami 'amikum wa fi jami'i ayyamikum. Maka perhitungkanlah amalan-amalanmu pada akhir tahun ini dan pada seluruh hari-harimu, yakni tidak cuma pada akhir tahun tetapi seluruh hari-hari kita senantiasa mengintrospeksi diri, melihat kepada apa yang telah kita lakukan untuk kebaikan di hari yang akan datang. Fa innaha khazainukum allati takhfadhu lakum a'malakum. Karena sesungguhnya tahun kalian itu merupakan lemari bagi kalian untuk menyimpan amalan-amalan kalian. Wa amma qaribin tuftahu lakum fatarawna ma auda'tum fiha. Dan tidak lama lagi itu akan dibukakan bagi kalian sehingga kemudian kalian akan melihat apa yang telah kalian tinggalkan padanya. Wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba faqala. Dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Maka di dalam khutbahnya tersebut beliau bersabda, ayuhan nasu inna lakum ma'alima fantahu ila ma'alimikum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian memiliki rambu-rambu, maka berhentilah kepada rambu-rambu tersebut. Jangan melanggar rambu-rambu tersebut, batasan-batasan tersebut. Wa inna lakum nihayatan fantahu ila nihayatikum, dan sesungguhnya kalian memiliki ujung, dan berhentilah pada ujung atau batasan-batasan kalian. Innal mu'mina baina makhafataini, sesungguhnya seorang mukmin itu di antara dua perkara yang dia khawatirkan. Ajalun qad madha la yadri ma Allahu sani'un fihi, wa ajalun qad baqiya la yadri ma Allahu qadin fihi, falyakhudh al-'abdu min nafsihi li nafsihi wa min dunyahu li akhiratihi wa min syabibati wa min asy-syabibati qabla al-harami wa min al-hayati qabla al-mauti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya seorang mukmin itu berada di antara dua perkara yang ditakutkan, dua perkara yang dikhawatirkan. Yang pertama adalah ajalun qad madha la yadri ma Allahu sani'un fihi, yakni ketetapan yang telah berlalu yang dia tidak tahu apa yang Allah tetapkan padanya. Ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah tulis di dalam Lauhil Mahfudz. Tidak ada yang mengetahui seorang di antara kita apakah kita akan menjadi hamba yang berbahagia atau sengsara, ataukah kita akan masuk surga ataukah masuk ke dalam neraka. Sehingga tidak pantas seorang mukmin kemudian dia merasa aman bahwasanya dia pasti akan masuk ke dalam surga, dalam keadaan dia tidak tahu bagaimana ujung kehidupannya. Apakah dia akan mati di atas keimanan, di atas istiqamah, ataukah dia terfitnah dan dia mengikuti syaitan wal iyadu billah. Naam, ini ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di Lauhil Mahfudz dan kita tidak mengetahuinya. Kemudian wa ajalun qad baqiya la yadri ma Allahu qadin fihi, dan ketetapan yang akan datang, yakni hari-hari yang belum dia jalani, yang dia tidak tahu apakah yang Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan atas dirinya. Hari-hari yang belum kita jalani, kita tidak tahu. Falyakhudz, oleh karena itu maka hendaklah seorang hamba, falyakhudz al-'abdu min nafsihi li nafsihi, maka hendaklah setiap hamba dia mengambil dari jiwanya untuk jiwanya. Dia mengorbankan dari jiwanya untuk keselamatan jiwanya. Untuk mendapatkan keselamatan di akhirat, maka dia mesti menundukkan jiwanya untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menundukkan jiwanya untuk bisa meninggalkan kemaksiatan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, menundukkan jiwanya untuk bersabar terhadap berbagai macam musibah yang menimpa dirinya. Ini bagaimana seorang mukmin menghadapi dua perkara yang dia khawatirkan, yakni ketetapan Allah yang telah berlalu yang kita tidak tahu ketetapan itu bagaimana, demikian pula ketetapan yang belum dia jalani. Tetapi seorang mukmin diberi jalan keluar, yakni hendaklah dia mengambil dari dirinya untuk menyelamatkan dirinya, hendaklah dia berkorban untuk keselamatan dirinya. Wa min dunyahu li akhiratih, dan hendaklah dia mengambil dari dunianya untuk keselamatannya di akhirat. Wa min syabibati wa min asy-syabibati qabla al-harami, dan hendaklah dia memanfaatkan masa mudanya sebelum datang masa tuanya. Wa min al-hayati qabla al-mauti, dan hendaklah dia memanfaatkan kehidupannya sebelum datang kematiannya. Wa qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu fi khutbatihi, dan berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di dalam salah satu khutbah beliau, beliau mengatakan innakum taghduna wa tarahuna ila ajalin qad ghayyiba ankum ilmuhu, fa in istata'tum an la yamdiya hadzal ajal illa wa antum fi amalin salihin faf'alu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memberikan nasihat kepada kita dengan nasihat yang indah, innakum taghduna wa tarahuna ila ajalin qad ghayyiba ankum ilmu, sesungguhnya kalian berjalan di pagi hari dan kalian berjalan di sore hari menuju ajal, menuju ketetapan kematian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kalian, yang disembunyikan waktunya dari kalian. Setiap kita berjalan menuju kepada kematian kita, tetapi waktu kematian kita disembunyikan dari kita. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah kematian, kapankah kematian itu datang. Sehingga beliau menasihatkan, fa in istata'tum an la yamdiya hadzal ajalu illa wa antum fi amalin salihin faf'alu. Maka jikalau kalian mampu untuk tidak berlalu ketetapan ini melainkan dalam keadaan engkau senantiasa dalam beramal soleh, maka lakukanlah. Naam, kita secara pasti berjalan menuju kepada kematian kita yang kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Maka apabila kalian mampu untuk tidak berlalu waktu ini melainkan engkau dalam keadaan beramal soleh, maka lakukanlah. Jadi tidaklah waktu-waktu berlalu kalian isi dengan amal soleh. Naam, ini nasihat beliau, nasihat yang sangat berharga. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fi khutbatihi. Demikian pula berkata Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridai beliau, di dalam khutbah beliau, ayyuhan nasu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wahai sekalian manusia, hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab kelak. Wazinuha qabla an tuzanu. Qabla an tuzanu wa ta'habu lil 'aradil akbari 'ala Allah. Dan dalah timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian ditimbang di akhirat kelak, dan persiapkanlah diri kalian untuk dihadapkan pada penghadapan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada suatu hari yang kalian akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada sesuatu pun, tidak ada sedikit pun yang tertutupi dari diri-diri kalian. Ibadallah, hamba-hamba Allah, linatadzakkara binqida'il 'ami inqida'al 'umri. Dan hendaknya kita mengambil pelajaran, kita mengingat-ingat, kita mengaitkan berakhirnya atau berakhirnya tahun, kita mengingat-ingat dan mengaitkan dengan berhentinya umur kita. Wa bi syur'ati mururil ayami qurb wa qurbil mauti, dan betapa cepatnya berlalunya hari-hari dan betapa dekatnya kematian itu. Wa bi taghayyuril ahwali wa zawali dunya wa khululil akhirah, dan betapa cepatnya perubahan keadaan dan betapa cepatnya hilangan dunia dan tiba-tiba datanglah akhirat tersebut. Fakam wulida min hadzal ami min mauludin wa kam mata fihi min hayyin. Betapa banyak dilahirkan pada tahun ini anak-anak yang dilahirkan, dan betapa banyak pula orang-orang yang mati pada tahun ini. Wa kam istaghna fihi min faqirin. Betapa banyak orang yang dahulunya dia adalah fakir, kemudian Allah beri kecukupan. Demikian pula waftaqara min ghaniin, dan betapa banyak pula orang yang sebelumnya kecukupan tetapi Allah rubah dia menjadi orang yang kekurangan. Wa kam azza fihi min dzalilin, dan betapa banyak orang yang kemudian mulia padahal sebelumnya adalah orang yang dianggap remeh, orang yang dianggap hina. Wa dzalla minhi min azizin, dan betapa banyak orang yang menjadi hina padahal sebelumnya dia adalah orang yang dihargai. Naam. Dan ini kita saksikan, orang yang dia merupakan tokoh, merupakan pejabat yang dielu-elukan, tetapi begitu tertangkap KPK akhirnya menjadi hina di hadapan manusia. Naam. Demikian pula yang lainnya, kita melihat orang dalam keadaan sehat, tidak ada yang menyangka kalau dia akan sakit, tiba-tiba sakit, bahkan tiba-tiba meninggal. Maka adalah kita mengambil pelajaran dari perkara-perkara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha." Katakanlah, ya Allah yang menguasai kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Engkau akan mencabut kerajaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, dan Engkau akan muliakan siapa saja yang Engkau kehendaki, dan Engkau akan menghinakan siapa saja yang Engkau kehendaki pula. biyadikal khair, di tanganmulah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail, engkau pergantikan malam, engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, dan engkau memberikan rizki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Ayuhal muslim, baik sekalian kaum muslimin, raji' nafsaka ala ayyi syai'in tutwi suhaifa hadzal 'am. Wahai sekalian muslimin, lihatlah kembali kepada diri kalian masing-masing, di atas apakah engkau menutup catatan-catatan amalanmu pada tahun ini. Fala'allahu lam tabqa min umrika illa sa'atun aw ayyamun, maka sangat mungkin, sangat bisa jadi tidak tersisa dari umurmu kecuali beberapa jam atau beberapa hari saja. Fastadrik umran qad adat awaluh, maka perbaikilah sisa umur yang kau telah sia-siakan pada awalnya. Fastadrik umran qad adat awalah, maka perbaikilah umur yang tersisa yang engkau telah menyanyiakan pada awalnya. Fa inna umrul mu'min la qimata lahu, karena umurnya seorang mukmin ini tidak ada nilainya kalau tidak diakhiri dengan kebaikan. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah atau pergunakanlah lima sebelum datangnya lima perkara. Syababaka qabla haramik, yang pertama adalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik, dan manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Waghinaka qabla faqrik, dan manfaatkanlah kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu. Wa faraghaka qabla sughlik, dan manfaatkanlah waktu longgarmu sebelum kesibukanmu, sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Hakadza awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ightinami hadhil khamsi qabla hululi afdadiha, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita untuk memanfaatkan kelima perkara ini sebelum datangnya lima perkara kebalikannya. Fa fi syababi quwwatun wa azimatun, fa idza harma al insanu wa syaba da'afat quwwatuhu wa fatarat azimatuhu, maka di dalam masa muda terdapat kekuatan dan terdapat semangat. Maka apabila seorang telah tua dan beruban, melemahlah kekuatannya dan lemah pulalah semangatnya. Wa fi sihhati nasyatun wa inbisatun, fa idza maridhal insanu inhatta nasyatuhu wa dhaqat nafsuhu wa thaqulat 'alaihi al'amal. Demikian pula di dalam kesehatan ini terdapat semangat dan kegembiraan. Maka apabila telah sakit seorang itu, maka akan turun drastis semangatnya dan akan sempit jiwanya dan akan berat baginya amal-amal kebaikan tersebut. Wa fil ghina rahatun wa faraghun, fa idza iftaqara insanu ishtaghala bi talabil 'aishi li nafsihi wa li iyalihi. Demikian pula dalam kekayaan terdapat kelapangan dan kelonggaran. Maka apabila seorang itu telah menjadi miskin, dia akan disibukkan dengan mencari penghidupan untuk dirinya dan keluarganya. Wa fil hayati maidanun fasihun li salihil amali, fa idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Dan demikian pula di dalam kehidupan terdapat medan yang lapang, kesempatan yang luas untuk melakukan amal-amal soleh. Maka apabila seorang telah mati, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan baginya. Fattaqullaha ibadallahi wastadriku ma fa'ata bit taubati wastaqbilu ma baqiya bil amali sholihi. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah, dan perbaikilah apa-apa yang telah luput darimu dengan bertaubat kepada Allah dan mengharap kepadanya dengan amalan-amalan soleh. Fa inna iqamatakum fi hadhihi dunya mahdudah wa ayyamukum ma'dudah wa a'malukum mashhudah. Karena sesungguhnya masa tinggal kalian di dunia ini sangat terbatas. Hari-hari yang kau miliki bisa dihitung, dan amalan-amalan kalian itu disaksikan. Amalan-amalan kalian itu dicatat, dan kalian akan melihatnya kelak ketika kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna al-laila wan nahara ayataini famahawna ayatal lail ila qouli ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam dan siang sebagai dua tanda-tanda kekuasaannya. Kami menghapus tanda-tanda malam sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula," dan kami tidaklah akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Wallahu taala alam bisawab. Demikian nasihat dari beliau, semoga kita bisa memanfaatkan hari-hari yang tersisa, dan jangan kemudian kita membayangkan bahwasanya usia kita akan sampai pada usia yang panjang, tetapi hendaklah kita banyak-banyak mengingat kematian. Karena sesungguhnya Rasulullah mewasiatkan kepada kita, "Akthiru dzikra hadimil lazat," perbanyaklah kalian mengingat penghancur kematian, yakni al-maut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.